Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Durusul Wahidah. Kemarin kita bahas tentang pembahasan mengenai Laisa. Ya, Laisa. Termasuk apakah Laisa itu? Maka barakallahu fikum, jawabannya apa syifa. Laisa itu termasuk fi'il, huruf atau isim? Termasuk huruf. Laisa termasuk is, menunjukkan apa dia? Menunjukkan kalau isim itu kan menunjukkan benda ya. Kalau huruf itu biasa memiliki makna bila bergandeng dengan yang lainnya. Adapun fi'il itu menunjukkan pekerjaan. Laisa itu termasuk apa? Termasuk fi'il. Ya, termasuk fi'il. Yang sudah disebutkan, fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi jamid. Apa maksudnya jamid? Dia tidak memiliki bentuk mudhari, tidak memiliki bentuk amr. Apa dalilnya kalau dia itu fi'il madhi? Itu bisa ditasrif dengan tasrifan fi'il maudhi. Ya, kalau kita bisa menerima taknis takinah. Jadi bisa ditaknis apa? Bisa ditasrif dengan tasrifan fi'il maudhi. Yang mana itu? Itu ikut wazan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, maka dikatakan laisa, laisa, laisu dan seterusnya. Ya. Kita kemarin mempelajari perkara tersebut. Adapun laisa sendiri maknanya adalah menafikan. Penafian. Apa yang dinafikan? Yaitu khobar. Ya. Karena laisa ini masuk pada susunan mubtada khobar. Sebagaimana dulu pernah kita ketahui, barakallahu fikum, susunan dalam bahasa Arab itu macam-macam, tarkib itu macam-macam. Ada tarkib mubtada khobar. Kemudian ada tarkib idhofi, idhofah, ya. Susunan idhofah. Kemudian ada susunan sifat dan mausufnya. Nah, laisa ini masuk pada mubtada khobar. Ini perlu diingatkan juga fakta yang kedua, setelah tadi. Atau fakta yang ketiga. Laisa itu fi'il madhi jamid. Laisa itu memiliki makna penafian, menafikan. Apa yang dinafikan? Khobar. Yang ketiga khobar. Kenapa? Karena laisa ini masuk pada susunan mubtada khobar. Dan sebenarnya fakta yang penting juga yang keempat, laisa ini termasuk saudaranya kana. Nanti hukumnya mengambil hukum kana. Ya, segi i'rab nanti mubtadanya dirofakkan, khobar yang dinafikan itu nanti dinasobkan. Ini kana. Muhammadun mujtahidun misalnya. Maka ketika kemasukan laisa, laisa Muhammadun bimustahidin. Ya, bimustahid ini kedudukannya apa dia? Ini mansub dia itu. Mansub karena khobarnya laisa. Karena laisa ini termasuk saudara perempuannya kana. Nah, jadi ingat-ingat, laisa ini termasuk saudaranya kana. Masuknya pada mubtada khobar. Dan dia berfungsi menafikan khobarnya. Hanya khobarnya itu enggak terjadi pada mubtadanya. Baik. Coba diulang tamrin yang kelima dengan perhatian nanti nomor 11 ya. Tamrin yang kelima halaman 15. Naam. Langsung saja nomor 1. Aba Syifa. As-sayyaratu jamilatun. dimasuki laisa. Nah, menggunakan laisa dengan bentuk yang sesuai dengan khobarnya. Contohnya itu huwa tajirun huwa laisa bitajirin. Huwa minal yabani huwa laisa minal yabani. Maka as-sayyaratu jamilatun. Nah, langsung aja as-sayyaratu dimasuki laisa. Boleh juga lais, tapi keduduk, perhatikan bentuk fiilnya laisa. Lihat mubtada'nya dari segi mudzakkar atau muannasnya, sebagaimana tadi kita katakan laisa laisa laisu itu perlu diperhatikan. Kalau ini sayyarah berarti dia muannas mufrad. Nah, menggunakan bentuk laisa yang sesuai apa? Hiya. Berarti kan hiya. As-sayyaratu lai laisat. Enggak usah pakai ini, langsung aja as-sayyaratu laisat astantum bi jamilatin. Kalaupun tidak pakai bi boleh ya, tapi nanti dinasabkan misalnya laisat as-sayyaratu jamilatan, karena mansub dia jamilatan, mansub sebagai khobar laisa. Nah, karena di sini barakallahu fikum kita biasa menggunakan bi, ya sudah ikut dengan bi. Amal yang lainnya itu kalah dengan ba-nya itu. Karena dia langsung bertemu dengan fi'ilnya. Ba yang memajrurkan. As-sayyaratu laisat bi jamilatin. Baik. Fadal Abu Ali. Asantum ana lastu bighonin, ikut wazan fa'altu. Laisa laisa laisu, terus laisat laisata, lasna lasta lastuma lastum. Kenapa menjadi lastu? Kemarin sudah dibahas kenapa enggak laistu ya, kenapa enggak laistu, karena bertemunya dua sukun, sukun pada huruf ya dan sukun pada huruf sin, sehingga huruf ya-nya itu dibuang menjadi lastu bukan laistu. Barakallahu fikum. Berikutnya Abul Hasan. Anta lasta bifaqirin asantum. Terus Hiya. Minal Iraqi. Hiya laisat minal Iraqi. Barakallahu fikum. Terus nahnu. Perhatikan, berarti pakai apa? Las lasna panjang. Nahnu nahnu lasna bi'at bi'azkia. Bukan u, ada ba di situ. Bi'azkia. A, I, U. Cuma tiga loh. Atau sukun. Fiat kia. Fiat kia i. At kia di sukun. At kia termasuk isim apa ini? At kia u. Ada baknya. Bak itu majrurkan. Berarti total. At kia ini dalam keadaan majrur dia. Nah, sekarang tinggal kita masalahnya majrurnya ini alamatnya, tandanya itu apa? Tinggal pilih salah satu, dhammah, kasrah atau fathah. Kalau dhammah kayaknya enggak mungkin. Dhammah itu kalau antum belajar i'rab enggak ada dhammah itu menjadi alamat jar. Tinggal dua kemungkinan. Apakah kenapa enggak atqiyai? Dengan asalnya kalau majrur itu kan dengan kasroh. Bi'adkia'a. Asal betul. Adkia'a. Benar. Bi'adkia'a. Tapi sekarang sebabnya apa kok dia keluar dari asalnya yang harusnya di kasroh? Kan majrur itu alamat asal. Kita kembali ke ilaw sebentar ya. Alamat asal rofa kan domah. Alamat asal nasab kan fathah. Alamat asal jer atau khafat itu kan kasrah. Alamat asal jazm sukun. Baik, empat sudah. Nah, ini berarti asalnya bi'at kia'a. Bi'at kia'i. Karena kemasukan ba menjadi majrur. Bi'at kia'i itu menjadi majrur dia. Kemasukan ba jer. Baik. Tetapi enggak benar kalau kita katakan bi'at kia'i. Kita harus menggunakan alamat yang lain, bi'at kia'a. Kenapa? Ayo, kenapa sebabnya kok alamatnya itu fathah? Sekarang asmaul khamsah nanti abina, ayo akhukum, abikum. Taksir. Sama taksir itu buyutin, fi buyutin. Kitab menjadi kutub, fi ala kutubin. Nasita barakallahu fikum. Kenapa? Apa ini? Isim-isim yang tidak. Nah, al-ismul ladzi la yunsharif. Alif dan hamzah di akhirnya itu. Seperti sahra'u, ya. Azkiya'u. Naam. Berarti azkiya'a. Kalau ditanya kenapa? Kok di fathah padahal dia kemasukan huruf ba yang memajrurkan? Karena ini dia termasuk isim ghairu munsharif. Yang tanda atau alamat jirnya itu dengan fathah. Kamu kok bisa tahu ini termasuk ghairu munsharif? Lihat ciri-cirinya itu. Di huruf akhirnya diakhir dengan hamzah mamdudah, termasuk hamzah mamdudah ya, atau alif mamdudah. Ya, ini sudah pernah kita. Memang ghairu munsharif ini sering lupa orang karena banyak dia itu keluar yang metal. Nah, oleh sebab itu harus dirinya itu selalu dilihat-lihat. Nama asing itu berarti ghairu munsharif, kemudian sifat yang diakhiri alif dan nun dan seterusnya. Nama yang diakhiri alif dan nun. Nah, ini keluar dari asalnya. Baik, barakallahu fikum. Paham nggih? Nomor 6. Apa Ali? Wa azabun. Wa laisa bi azabin. Nah, terus. Fil fusul. Di kelas-kelas. Terus dimasuki laisa. Al-mudarrisuna laisu. Laisu, makanya flaisu fil fusul. Asan tuh berikutnya. Anti, asantum. Kenapa kok antum baca anti bukan anta? Mu'anas. Tahu mu'anas dari mana? Tak maksud pada zakiyatun, ya. Zakiyat itu mengkhobarkan sesuatu yang mu'anas. Karena bentuknya mu'anas, maka yang dikhobarkan tidak boleh anta. Kalau laki-laki dikhobarkan dengan mu'anas, tidak cocok nanti. Ya, anti zakiyatun. Engkau adalah seorang wanita yang cerdas. Nah, terus dimasuki laisa. Anti lasti bi anti lais anti lasti bidzakiyatin ya kan asalnya laisti laisa laisa laisu terus laisti ikut wazan fa'alti fa'alti lamnya disukun, lam fi'ilnya disukun yang itu pas dengan sinnya. Kemudian dimasuki tak. Nah, kenapa kok kemudian dibaca lasti? Bertemunya dua sukun di situ. Sukun pada huruf ya dan sukun pada huruf sin. Yang kalau ada kaidah bertemunya dua sukun, maka salah satu harus dibuang. Mana yang dibuang? Huruf ilah, huruf yang berpenyakit ya, huruf ya. Yang menjadi lasti. Santun. Nomor 9. Antum kibarun. Antum lastum. Ya, pakai lastum. Bikibarin. Lastum. Berikutnya. At-talibat. Hunna. Lasna. Pendek. Lasna. Kalau tadi lasna panjang. Berarti at-talibatu. Lastum. At-talibatu. Lasna fil maktabati. Taib. Berikutnya, nah ini apa Yusuf lagi pas nih dapatnya antum. Antunna talibatun jududun. Nah. Antunna lastunna. Perhatikan ya. Lastunnya itu persis setelah antunanya untuk menafikan khobar. Mana khobarnya? Talibat. Yang kemarin contohkan itu bukan antunna talibatun lastunna bijududin, bukan. Tapi di sini yang dinafikan khobarnya. Mana khobarnya? Yaitu talibat. Adapun judud itu sifat, sifat untuk khobar. Nah, jududun sifat untuk talibat. Ya. Mas Abdul Hasan, jududun di sini itu jamak ya, jamak. Mufradnya apa? Perhatikan talibat di situ. Jadi datun. Jadi untuk jududun itu bisa jamak dari jadi dun, bisa juga jamak untuk apa? Jadi datun. Bentuknya sama. Asan tuh. Baik, tamrin yang keenam. Ajib, jawablah. Anil as'ilatil atiyati, pertanyaan-pertanyaan berikut ini, bin nafyi, dengan menggunakan atau dengan peniadaan, menggunakan apa, peniadaan, ditiadakan, dikatakan tidak itu. Musta'milan atau musta'malan laisa, ya, dengan mempergunakan musta'malan atau musta'milan bisa juga laisa, kata-kata laisa tentu saja yang sudah disesuaikan dengan barakallahu fikum mubtada'nya ya, isimnya laisa. Nomor satu, ana beri contoh ya. Nomor satu, amuhandisun abuka, apakah bapakmu seorang insinyur? Nah, kita menafikan. La. Tidak. Abi, bapak saya, laisa bimuhandisin. Paham? La. Tidak. Abi, kan ini abuka, bapakmu. Kalau kamu ditanya bapakmu, berarti jawabnya apa? Bapak saya. Abi laisa bimuhandisin. Ya, paham ya? Bapak saya bukan seorang insinyur. Ini penting nanti dijawab percakapan. Anta minal bait? La. Lastu minal bait. Kan gampang itu. La. Lastu, saya tidak dari rumah. Sudah singkat tapi masya Allah. Ya, termasuk penggunaan laisa itu masya Allah dalam kalam Arab itu istilahnya itu balaghahnya itu tinggi istilahnya. Makanya balaghah di sini adalah untuk agar kalam itu enak terdengar. Ya. Anta minal baiti? Engkau dari rumah. Lah, lastu minal bait. Nah. Anta shaimun? Engkau puasa? Lah. Lastu bi shaimin. Saya tidak berpuasa. Lastu, saya tidak. Ya. Nah. Taib. Anta mudohin, apakah engkau orang yang mudoh, mudohin itu berkorban misalnya? La, lastu bimud, lastu tibi mudohin. Nah, dari kata udhiyah, mudohi. Taib. Dan seterusnya. Nah, ini dicontohkan contoh di sini, barakallahu fikum, pertanyaan-pertanyaan bersekitar dengan keluarga dan diri kita. Nah, mantul. Berikutnya, Abu Bakar, nomor 2. Amudarrisatun ummuka? La, tidak. Pakai berarti ulah ummuka berarti kan ibumu. Dhamirnya apa? Dia. Ya. Laisat. Mudarrisatin. Wa laisat bimudarrisatin. Nah, ya kan enak itu. La. Ya laisat bimudarrisatin. Nah. Baik. Nah, Abu Utsman. Fadal. At-tullabun ikhwatuk. apakah teman-temanmu atau saudara-saudara laki-lakimu, ikhwah, saudara laki-laki, jamak dari ikhwan, jangan keliru, ya. Apakah saudara laki-lakimu itu tulab, para pelajar? Ahsantum, la ikhwati laisu. Kenapa? Ikhwati berarti kan hum, mereka. Ya, direnungi dulu ya. Direnungi, dikembalikan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah saudara laki-lakimu itu pelajar? Kita jawab dalam bahasa Indonesia, tidak. Mereka bukan pelajar. Mereka untuk barakallahu fikum di sini adalah mudzakkar laki-laki jamak hum. Maka la jamaknya apa? Hum atau ikhwati sama aja. Ikhwati atau hum laisu. Kenapa pakai laisu? Kembalikan kepada tadi. Laisu bitullabin. Mereka itu bukan pelajar. Nah, paham ini? Paham apa sih, Pak? Belum. Mana yang belum paham? Kita dianukan bahasa Indonesia dulu. Apakah tulabun, para pelajar, ikhwatuka, saudara laki-laki, saudara-saudara laki-laki kalian. Kalian ikhwah itu jamak. Jamak dari ikhwan. Saudara laki-laki. Berarti kan saudara laki-laki yang banyak. Jadi, kalau kita ditanya seperti itu dan kita ingin menafikannya, menjawabnya dengan bukan, misalnya. Kalau ana tanya antum, apakah saudara-saudara lakimu itu para pelajar? Antum jawab dengan bukan. Bukan. Saudara-saudaraku bukan pelajar. Atau kalau tidak pakai kata ganti, tidak, mereka bukan pelajar. Sudah ditinggal terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka apa di situ? Hum. Kemudian kita cari laisa yang cocok dengan humnya. Apa berarti? Laisu. Ya, kalau kita pakai laisa enggak cocok nanti, enggak benar. Hum laisu. Ya, kenapa pakai laisu? Ya, kembalikan lagi pada yang dikhabarkan. Karena yang dikhabarkan itu jamak mudzakkar, pakai laisu. Ya, tulis. Itu kurang pas. Karena enggak ada khabar yang dinafikan nanti. Nah, yang khabar yang dinafikan apa? Tulab ini. Mereka itu bukan. Loh, mereka bukan. Apa yang bukan maksudnya ini? Khabarnya apa? Kan seperti itu. Mereka itu bukan pelajar. Karena tadi ana sebutkan fungsinya itu laisa itu menafikan khabar. Khabarnya harus disebutkan. Ya, khabarnya harus disebutkan. Khabarnya ya keterangan lah misalnya. Khabar yang mengkhabarkan misalnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Pakai domir. Pakai domir hum. Jadi pakai, orang Arab lebih senang. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak innalladzina kafaru kemudian humul. Nah, seperti itu. Jadi pakai domir, pakai kata ganti. Itu lebih, orang Arab itu senang yang ringkas tapi yang ya. Jadi pakai huwa enggak apa-apa. Huwa seperti itu. Iya dan seterusnya. Ini lebih pas, enggak mengulang. Karena sesuatu yang diulang itu seolah-olah enggak ada faedahnya. Bukan apa ya, Pak? Faedahnya kurang lah istilahnya. Dalam apa? Pengulangan kata, istilahnya pengulangan kata yang sama seperti itu, wallahu a'lam. Nah. Jadi at-tullabun ikhwatuka, apakah tulab, para pelajar, saudara-saudara laki-lakimu? Bukan. Hum laisu bitullabin. Nah, so gampang ya. Naam, apa syifa nomor 4 ini lebih sama dengan apa tapi cuma mudzakkar di nama muannas. Ahsantum. Apakah saudara-saudara perempuanmu itu para perawat? La. Hunna. Tari yang cocok. Lasna. Bi. Bimumarridatin ya, hunna lasna bimumarridatin. Naam. Baik, berikutnya. Apakah Berarti tinggal ke Indonesia aja kalau kamu ditanya, kalau antum ditanya, apakah kamu seorang Jew? Jawabannya bagaimana? Saya kok bukan. Saya bukan seorang Jew, tinggal terjemahkan bahasa Arabnya. Ana yang cocok. Lastu bimudarrisin. Ana lastu bimudarrisin. Ya, paham ya? Ana lastu mulanya harus dihafal itu. Laisa, laisa, laisu. Enggak usah mikir lagi kalau ana itu harus pakai lastu, kalau anta harus pakai lasta, kalau anti harus pakai lasti, kalau hum harus pakai laisu, kalau ia pakai laisat, ya. Hunna pakai lasna dan seterusnya. Barakallahu fikum. Terus, barakallahu fikum. Nomor 6. Ajududun antum, apakah kalian orang-orang baru? Antum, kalian. Berarti kalau kalian, antum mewakili astantum, mewakili orang banyak. Lah. Nahnu lasna bijududin. Kenapa pakai nahnu? Karena pertanyaan kamu, kalian ya. Antum ditanya misalnya kalian, apakah kalian orang-orang baru? Yang jawab cuma satu orang mewakili banyak ini. Berarti pakai kami. Bukan. Kami bukan orang-orang baru. Nah, nahnu lasna bijududin. Nah. As-sufiyuna antum. Lah. Nahnu lasna bisufiyina. Bisufiyina. Nahnu salafiyuna. Nahnu salafiyuna lasna bisufiyin. Nah, enak sebetulnya. Nahnu salafiyuna lasna bisufiyina. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nomor 7. Apakah mobilmu baru? Sayaroh, berarti domirnya apa? Kata gantinya, ya. Lah, yang cocok dengan ya. Laisat. Nah, ya, laisat bijadi datin asantum. Ya, diingat-ingat itu domirnya apa? Isimnya itu sesuaikan dengan laisanya. Ini sudah beberapa tamrin itu masalah laisa ini harusnya antum sudah anu ya. Beberapa latihan disebutkan ini tentang masalah laisa dan perubahan bentuknya. Antum sudah harus paham. Oh, kalau dhamirnya ini pakai bentuk ini ya. Dan memang harus dihafal itu. Paling enggak antum hafal wazan fiilnya itu lais faala, faala, faalu, faalat, faalata, faalna, faalta, faalta, faaltum, faalta, faaltuma, faaltum, faalti, faaltuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, tinggal diaplikasikan pada laisa. Laisa, laisa, laisu. Laisat, laisata, lasna. Nah, kenapa dibaca lasna? Sudah dijelaskan kemarin. Ya, laisna harusnya itu. Karena ikut wazan fa'alna, laisna. Kok dibaca lasna? Naam. Karena di situ bertemu dua sukun. Di mana? Sukun pada huruf ya lai ya, dan sukun pada huruf sin yang mengikuti wazan fa'alna. Ya, itu sinnya itu kan di sukun itu. Jadi kalau laisna enggak pantas, maka lasna yang benar. Karena kaidah dua sukun yang bertemu bergandeng, maka salahnya harus dibuang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Berikutnya sekarang yuwajjihul mudarrisu yuwajjih, yaitu menghadap ya, memberikan pertanyaan atau wajah itu sebenarnya memberikan bimbingan. Taujih itu bimbingan. Di sini bermakna memberikan ya, memberikan. Yuwajjihul mudarrisu, mudarris memberikan ila kulli minatullabi kepada masing-masing pelajar as'ilatan, pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaannya di belakang nih. Mudarris memberikan pertanyaan kepada masing-masing pelajar. Nah, ini harus dipahami seperti itu. Yuwajjihu itu melemparkan, bisa juga memberikan atau menghadapkan. Dari kata wajaha, menghadapkan, menghadap. wajaha yuwajjihu. Yuwajjihul mudarrisu, kenapa mudarris sebagai fa'il? Dibaca mudarrisu. Ya, yang melakukan pekerjaan itu mudarrisnya. Yang memberikan pertanyaan itu mudarrisnya. Ila kulli minat tulabi, kepada masing-masing dari tulab. As'ilatan. Nah, kenapa dibaca as'ilatan? Enggak as'ilatun, enggak as'ilatin. Maf'ul bih. Dia yang diberikan. Ya. Mudarris memberikan-berikan apa? Memberikan pertanyaan. Ini pertanyaan berarti yang menjadi korban. Dalam hal ini korban dia itu diberikan. Nah, ini memang harus kebiasaan ya. Kebiasaan kita banyak apa? Banyak seperti kalau bahasa Arab sebenarnya, kalau apa? Bahasa Indonesia. Ketika kita dulu waktu SD mungkin disuruh nyari apa? Subjek, objek, predikat. Nah, kan kadang bingung ini subjeknya mana. Kalau kita cuma saklek aja enggak paham, kadang enggak bisa. Harus paham secara keseluruhan. Paham makna dulu baru bisa menentukan oh ini subjek ini. Budi memukul anjing. Kalau misalnya urutannya kan SPO. SPO kan subjek, predikat, objek kan. SPO kalau itu gampang, SPO subjek, predikat, objek. Kalau dibalik misalnya anjing dipukul budi kan enggak bisa SPO lagi itu. Nah, demikian juga bahasa Arab. Ini kita harus paham, ini yang melakukan pekerjaan siapa? Yang menjadi korban siapa? Ya. Kemudian yang padanya itu terkena pekerjaan itu maksudnya yang ditegakkan pekerjaan padanya itu siapa? Nah, ini bisa dianu kalau kita semakin lama semakin paham. Oh, maksudnya itu seperti itu. Nah, paham makna. Yakunu dan dijadikan atau menjadikan jawabuha, jawaban dari pertanyaan itu bin nafyi, dengan penafian. Ya, jawabannya itu dengan penafian. Wa yaruddu alaiha talib, dan yaruddu mengembalikan sebenarnya atau menjawab, membantah juga bisa, menjawab. Di sini menjawab lebih tepat. Dan menjawab alaiha atas pertanyaan tersebut at-talib, at-talibu. Ya. Nah, yaruddu menjawab. Alaiha jar majrur, enggak ada hubungannya di sini. At-talibu sebagai fa'il dari yaruddu. Talib di sini yang mengerjakan pekerjaan yaruddu ini. Dia yang menjawab. Musta'milan dengan menggunakan lastu, kata-kata lastu, saya bukan. Nahwu contoh amin amrika anta, apakah engkau dari Amerika? Nah, ini enggak ada jawabannya ini, berarti langsung ditanyakan aja. Fadal, apa Usman? Antum ya, Usman. Amin amrika anta? Anna lastu min amrika, atau bisa juga lastu, bisa langsung bisa. Lastu min amrika. Saya tidak dari Amerika. Baik, apa Syifa? Mutazza? Amutazawijun anta? Apakah engkau orang yang sudah menikah? Ya, La? Siapa aja? Lastu? Bi'azabin. Saya bukan bi'azabin. Ya, oh, itu maksudnya. Nah, lastu ana bi'azabin. Baik. Berikutnya. Amaridun anta? Tidak sakit. Lastu. Kobarnya apa sakit? Sudah sakit apa bahasa Arabnya? Maridun. Kasih huruf, Pak. Nah, santum. Sudah. Lastu bimaridin. Saya tidak sakit. Sudah gampang. Kasih bi aja. Pakai bi itu gampang enaknya. Terus kalau yang mana? Bi azabin dia tadi. Karena dia mutazawid ketika ditanya. Dia itu membelokkan dia itu. Nah, mau jawab lastu bi mutazawwijin itu kan enggak pas kalau di anu, karena dia mana beliau sudah menikah. Maka lastu bi azabin. Barakallahu fikum. Nah. Abul Hasan, silakan. Kita selesaikan ini bisa insyaallah. Ana lastu bi muhandisin. Ya. Nah. Bisa juga sih sunahnya barakallahu fikum lastu ana, bisa juga lastu ana bi muhandisin, laisa huwa bi muhandisin, bisa juga ya. Atau kadang-kadang dibuang juga bisa lastu bi muhandisin, itu juga bisa. Nah, tergantung nanti yang mana yang kebiasaan ya. Laisa nah, lais biasanya ada laisa Muhammadin, nah dan seterusnya. Iqra'il misala, bacalah al-misala. Perhatikan, ada fi'il amr, kemudian datang setelahnya ada isim. Maka isimnya itu sebagai objek, ya, objek pekerjaan. Bacalah, apa yang dibaca? Misal, contoh. Siapa yang baca? Anda, kamu. Ya. Baca, kamu bacalah contoh-contoh tadi. Summa adhil, kemudian masukkanlah inna. Nah ini, kata-kata inna alal jumalil atiyati, pada kata-kata berikut ini. Nah, sekarang berpindah dari lastu menjadi inna. Taib. Mana ini? Li salasu akhwatin. Saya memiliki tiga orang saudara perempuan. Taib. Kita urai dulu ya ini. Perhatikan. Inna, inna itu huruf. Apa fungsinya? Untuk menguatkan. Apa yang dikuatkan? Khobarnya. Nah ini, perhatikan. Inna itu untuk menguatkan khobar. Berarti inna ini juga masuk pada mubtada dan khobar. Sama seperti laisa, sama seperti kana. Inna masuk pada susunan mubtada khobar. Sudah. Kemudian apabila muncul seperti apa yang disebutkan di sini, li salasu akhwatin. Kemudian diterangkan di situ oleh penulis atau penyusun, asluhu, asalnya kata-kata ini adalah salasu akhwatin li. Taib. Kok bisa? Ternyata linya itu asalnya di belakang. Kenapa? Perhatikan, li itu susunan apa? Mubtada khobar, idhofah, sifat atau jar majrur? Li susunan apa? Saya mana tadi? Li, li saja. Li milik saya. Susunan apa itu? Jar majrur. Huruf lam dan huruf ya. Li milik saya. Nah, biasanya ya, biasanya jar majrur itu menjadi khobar. Ya. Jadi jar majrur itu biasanya menjadi khobar. Dan dia termasuk khobar yang boleh dikedepankan mendahului mubtada. Jar majrur termasuk khobar yang boleh mendahului mubtada. Ini juga kaidah sebenarnya ini, ya. Khobar enggak boleh mendahului mubtada. Karena bagaimana sesuatu yang mendahului sesuatu yang dikhobarkan, enggak mungkin. Tapi ada pengecualian di situ, adalah salah satunya adalah jar majrur. Jar majrur yang berfungsi sebagai khobar boleh mendahului mubtada. Nah, jadi kalau antum melihat misalnya ada jar majrur di depan, misalnya fil baiti salasatu akhwatin atau salasu akhwatin, di dalam rumah itu ada tiga saudara perempuan. Maka antum harus bisa menentukan mubtada-nya mana, khobarnya mana. Kok ini jar majrur di depan ya? Ana yakin ini bukan mubtada, tapi apa? Khobar yang dikedepankan. Ya. Khobar yang dikedepankan. Asalnya bagaimana kalimat tersebut? Asalnya adalah salasu akhwatin, seperti ini misalnya fil baiti. tiga orang perempuan itu dikhabarkan dengan apa? Ada di dalam rumah. Jadi kaidah di sini, kaidah, ya. Kaidahnya diingat-ingat terus ini juga. Jar majrur itu biasanya menjadi khabar, sudah. Kalau antum melihat ada jar majrur, kemudian di setelahnya itu ada isimnya, maka ingatlah, mungkin saja jar majrur itu menjadi khabar dari isim tadi. Yang asalnya jar majrur tadi diakhirkan. Nah, seperti ini. Li salasu akhwatin. Saya memiliki tiga orang Advan. Saya memiliki tiga orang saudara perempuan. Asluhu, maka dikatakan di sini asluhu. Asalnya kata-kata ini, kalau diurai dengan benar, ya, salasu akhwatin sebagai mubtada'nya. Kemudian li jar majrur sebagai khobarnya. Salasu akhwatin itu adalah tiga ikhwah milik saya. Nah, baik. Dah itu dulu. Ini paham enggak ini? Paham apa Usman? Salasu akhwatin li. Kenapa? Salasu sebagai di sebagai mubtada. Akhwatin mudhof. Mudhof ilai, afan. Salasu sebagai selain sebagai mubtada sebagai mudhof dia, double. Sebagaimana susunan bilangan yang pernah kita pelajari. Ya. Salasu mubtada wa huwa mudhof. Kalau itu dalam i'rab ya. Dan dia juga mudhaf. Mudhaf bagi siapa? Bagi akhwatin. Akhwatin kedudukan sih pun mudhaf ilaih. Nah, dan susunannya menjadi satu. Kemudian li sebagai khobarnya. Ya, sebagai khobarnya. Taib. Apa sih Pak? Gimana? Ada? Mubtadanya cuma satu. Salah satu saja. Adapun akhwatinnya itu mudhof, mudhof ilaih. Mudhof ilaih pada salah sentence juga dikatakan cuma mudhof ilaih saja. Maka ketika dalam pengiropan nanti kalau misalnya disuruh irop yang panjang, kalau kata-kata salasu akhwatin li itu barakallahu fikum, kita katakan salasu mubtadaun marfuun. Mubtada dalam kondisi marfu wa huwa mudhofin. Nah ini. Dan dia sebagai mudhof. Kalau ada mudhaf berarti ada mudhaf ilaih, maka kita jawab akhwatin mudhafun ilaih. Akhwatin mudhaf ilaih majrurun. Siapa yang disandari? Ya itu di salasu tadi. Ya. Yang menyandar pada dia itu salas. Li di situ jar majrur khobarun. Nah. Atau kalau ini ya yang menjelimet lagi sebenarnya ada. Ini jar majrur muta'alliq bi khabarin mahdhufin. Nah, ini mumet lagi. Sudah gini kita aja. Jar majrur khabarun, khabar aja dia. Apa paham apa sih, Pak? Susunan ini. Antum pahami dulu ya, jar majrur itu sebagai kalau ada sunan mubtada khabar, ada sunan mubtada khabar, artinya ada isim terus ada isim lagi. Maka jadikanlah jar majrur itu sebagai khabarnya. Dah itu dulu. Walaupun dia di depan, karena kan mubtada itu harusnya di depan kalam, nggak boleh mubtada. Nah, kecuali kalau khobarnya itu berupa jar majrur, dia boleh mendahului mubtada. Nah, sering bingung orang di sini. Ini jar majrur kok di depan ini, kedudukannya apa ini? Jawabannya gampang aja, dia itu khobar. Kok bisa? Khobar muqaddam yang mendahului mubtada. Kenapa? Karena salah satu hal yang bisa menyebabkan khobar mendahului mubtada adalah ketika khobarnya berbentuk apa? Jar majrur. Sudah gampang. Yang kedua dhorof nanti. Ya. Ini arahnya seperti itu, ini arahnya seperti itu. Jadi nanti ketika kemasukan inna, sebagaimana kita ketahui inna itu adalah huruf, amalnya apa inna? Menasabkan mubtada. Nah, itu tahu mubtada yang dinasabkan mana? Innali salasa. Kenapa? Karena mubtada asalnya itu salasa itu. Yaitu mansub dengan inna. Alamat nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Alamat asal ini. Innali salasa akhwatin. Ya, asalnya asluhu inna salasa akhwatin li. Dikembalikan ke asal. Jar majrurnya sebagai khobar dikembalikan ke belakang. Maka inna langsung ketemu dengan mubtada-nya di sini. Mana mubtada-nya? Salasa. Akhwatinnya tetap keakhwatin. Naam, wong dia mudofilai sudah, enggak ada hubungannya. Cuma dia ingin menjelaskan tentang salasnya aja sudah. Adapun mubtada'nya cuma salas saja. Ya, barakallahu fikum. Naam, ini aja barakallahu fikum tentang ini dulu. Besok kita ulang lagi masalah ini dengan memberikan contoh-contoh yang lain agar lebih anu. Kaidahnya tadi, ada jar majrur dalam susunan mubtada' khobar, maka antum jadikan jar majrur sebagai apa? Sebagai apa, Bapak Syifa? Sebagai mubtada, sebagai khobar. Sebagai khobar. Meskipun dia di depan kalam mendahului mubtada, ya. Di depan kalam kok tiba-tiba ada jar majrur, maka tetap antum hukumnya apa? Dia itu khobar. Kamu tetap khobar dimanapun kamu berada, kamu tetap khobar. Nah, kamu kok di depan? Jawabannya dia masih jawab, ya. Saya boleh ke depan karena saya jar majrur. Itu ya, barakallahu fikum. Nanti ada dorof juga boleh di depan, di depan mubtada. Cuma dua itu aja. Ada juga beberapa lain yang seperti i'timad alal istifham juga bisa, ya, barakallahu fikum. Jadi kaidah pertama, mubtada itu harus di depan. Kaidah kedua, dikecualikan dari kaidah pertama, yang boleh ke depan apa? Khobar, jar majrur dan dorof. Sementara ini jar majrur dulu. Jar majrur boleh mendahului mubtada. Udah itu aja dulu, ya. Jadi aku enggak bingung kok inna salasali, kok enggak inna salasu dan seterusnya. Namanya tadi asalnya itu seperti itu. Barakallahu fikum. Ini dulu, nah, insyaallah barakallahu fikum yang kita bisa pelajari pada sore hari ini. Minggu depan libur apa masuk, Mas? Bisa sikon, ya, barakallahu fikum. Lihat sikon katanya. Ya, insyaallah barakallahu fikum. Nah, kita tutup. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul barakallahu fikum.